menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, penyesalan kini tiada arti lagi. Ku sadari semua yang terjadi. Maafkan diriku yang tak mungkin akan menghalaukan hati insan yang ada. Telah lama bersamaku, tetapkan titianku bersama kasihku tertuju bersatu. Derap langkah bersama alunan irama seia sekata. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala diri ini tak terpadu janji. Jadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala diri ini telah terpadu janji. Thank you.